الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Saudaraku yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pada para orang tua kita, para guru-guru kita, para alim ulama, masyarakat mukmin semuanya, syukur pada Allah kesempatan pagi yang sangat barokah selepas kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat yang istimewa Quran Al-Fajr dan sholat yang disaksikan oleh para malaikat, inna Quran Al-Fajri kana mashhuda. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu walau hanya beberapa menit untuk mencoba mengungkap tentang bagaimana dulu Nabi SAW mendidik sahabatnya agar lengkap perangkat peradaban Islam itu, dan karenanya kita satu persatu harus kita ungkap, dan kemudian setelah itu kita bina, kita didik generasi kita, kita siapkan mereka, kita berbagi tugas supaya semakin lengkap perangkat peradaban ini untuk kembali hadir Islam sebagaimana janji Allah, liyudhhirahu 'aladdini kulli. Allah munculkan Islam ini di atas seluruh agama yang ada. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus pembahasan yang diamanahkan saya pagi hari ini tentang bagaimana para pengusaha di sekeliling Nabi SAW. Yang sebenarnya begini, ini memang setelah Islam ini jatuh, Muslimin ini jatuh, dijatuhkan, ditutup peradaban ini oleh Yahudi, oleh Zionis, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Abdul Halim Al-Uwais, salah satu ahli sejarah Islam rahimahullah ta'ala. Beliau punya buku menarik tentang Dirasat Lisukut Thalathin Daulah Islamiyah, kajian terhadap kejatuhan 30 negara Islam. Kemudian di akhir, setelah panjang lebar dari mulai dinasti Bani Umayyah berakhir, beliau mengatakan, dan peradaban kita hari ini, peradaban Islam yang bercahaya ini akhirnya harus tutup di tangan Yahudi. Dengan jatuhnya Turki Utsmani, Yahudi sudah memprovokasi mulai abad 19, kemudian mereka baru berhasil setelah tahun 1900. Terakhir sekali Sultan Abdul Hamid II yang mencoba mempertahankan seluruhnya. Tapi setelah Sultan Abdul Hamid II wafat, maka selesailah semuanya. Sultan yang berikutnya hanya boneka di tangan Zionis. Setelah itu, maka yang terjadi adalah semua yang ada dihancurkan. Semua diacak-acak dihancurkan. Salah satu pisau penghancurnya adalah sekularisme. Sekularisme itu ketika kita ini dibelah-belah kepala kita, diri kita, akhirnya dipisahkan antara agama dan dunia. Berikan hak Tuhan pada Tuhan, berikan hak Kaisar pada Kaisar. Sehingga kalau kita bicara tentang negara dan agama, maka tidak sedikit cendekiawan Muslim yang kepleset juga dan mengatakan bahwa urusan agama urusan private, urusan pribadi, tak perlu masuk ke dalam negara. Menjadi aneh dan ajaib. Tapi itu teman-teman, kebertahanan itu tidak lama lagi, karena antum boleh lihat perekonomian sudah rela dimasuki kata syariah, ya kan? Walau masih terus belajar. Nah, disitulah kemudian ketika kita membahas tentang pengusaha, jangan antum bayangkan dengan pengusaha di sekeliling Nabi itu, jangan dibayangkan dengan kata pengusaha hari ini. Pengusaha yang tidak tahu Quran, pengusaha yang baru belajar abbatasa, salah. Duitnya banyak, tetapi ya Alhamdulillah Ustadz kemarin hijrah, ya situ. Lain cerita, ini tidak begitu. Tapi tak masalah, ini sebagai sebuah potret awal, bahwa mari kita tahapi proses ini, tapi generasi berikutnya enggak boleh begini lagi. Ini generasi harapan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, enggak boleh. Polanya seperti ini sudah tidak boleh. Kita ini harus sudah menjadi generasi terakhir dari generasi sekularisme, seharusnya gitu. Berikutnya jangan begitu lagi. Mosok polanya begitu lagi, anak ngerti agama, enggak ngerti ilmu umum, umum enggak ngerti agama, ini sudah tidak ada tempatnya. Hadirin rahmati Allah. Kemudian karena para pengusaha di sekeliling Nabi itu, mereka bukan, kata tadi, bukan hanya memiliki harta. Tadi Ustaz Nur Hidayat sampaikan, kalau ada dua nama besar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua kita tahu. Level mereka itu level khilafah. Mereka itu dua-duanya yang disebut namanya itu layak menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf itu sebenarnya orang yang paling berpeluang sepeninggal Umar. Paling berpeluang. Karena waktu Umar ditusuk subuh hari seperti ini kan, ditusuk. Kemudian setelah itu Umar sudah tidak bisa lagi mengimami muslimin, masyarakat ibu kota di Masjid Nabawi itu, siapa yang jadi imam? Abdurrahman bin Auf. Dalam sejarah kekhilafahan para sahabat, kalau seseorang menjadi imam pengganti khalifah, maka dia sebenarnya khalifah berikutnya. Begitu. Dan itu sebuah isyarat besar. Jadi sholat ini, imamah sholat ini Pak, ini sebuah simbol, gak sembarang ini. Sebenarnya tidak sembarang. Makanya kan menjadi salah kaprah ketika pemimpin gak bisa ngimami sholat, itu yang ruwet. Pasti akan ruwet. Karena mau pakai simbol apa? Simbol yang paling mudah, simbol sholat ini. Dan memang orang akan belajar tentang, lihat kebersamaan imam, imam belum rukuk, ya belum rukuk, dan seterusnya. Jadi hadirin dirahmati Allah, paling berpeluang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan tetapi Abdurrahman radhiyallahu anhu ketika dia paling berpeluang, dan peluang beliau bukan apa-apa, memang beliau orang sangat layak dari semua sisi. Oh, yang dipimpin, bayangkan yang dipimpin para sahabat dan tabi'in itu generasi, jangankan bicara sahabat, bicara tabi'in saja luar biasa, bagaimana sahabat. Makanya pemimpinnya pasti pemimpin yang tak sembarang orang. Tidak sederhana, mimpin masyarakat seperti itu harus orang yang luar biasa di segala lini. Mereka orang yang tak hanya seorang yang bisa mimpin, bukan Pak. Mereka punya ilmu yang bahkan mencapai derajat ijtihad. Orang mencapai derajat ijtihad itu kan tidak seperti kita hari ini. Hari ini syarat ijtihad siapa saja, yang penting punya handphone. Asal punya handphone boleh ijtihad sekarang Ustaz. Wah, itu menurut saya tidak boleh kirim. Masya Allah, mustahid semua antum. Luar biasa. Masalah pertanggungjawaban akhirat nomor sekian, ya kan? Masalah kalimat kita salah. Antum fikir ngasih jempol ting gitu di itu? Antum fikir itu bukan fatwa itu? Tidak sembarang teman-teman. Tang ting, kemudian ujungnya ternyata salah Pak, salah. Siap-siap masuk neraka saja. Itu betulah Pak. Karena loh, ini kalimat. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa itu orang yang paling berani masuk neraka. Sudahlah, cukup ya, berhenti. Berhentilah. Sahabat aja dulu yang ilmunya tinggi itu, Pak. Kalau datang pertanyaan dikirim ke saudaranya, itu yang lebih ahli daripada saya. Terakhir balik ke dia lagi. Karena semua orang tahu dia yang ahli, tapi begitu hati-hatinya dia. Jadi level-levelnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu level-level pucuk-pucuk tinggi. Cuma memang dari awal Abdurrahman bin Auf sudah mendeklarasikan dirinya bahwa saya ini kalau urusan jabatan tidak mau. Saya enggak mau. Jadi kata Abdurrahman, serahkan pada saya yang memimpin musyawarahnya. Karena saya enggak minat. Kalau saya minat, saya khawatir memimpin musyawarah ada kepentingan. Tapi kepemimpinan khilafah ini saya tidak minat, sehingga serahkan pada saya. Sehingga musyawarah 6 orang itu yang memimpin adalah Abdurrahman bin Auf. Sampai terpilihnya khalifah luar biasa Utsman bin Affan. Jadi ini bukan kalimat pengusaha seperti definisi hari ini, Pak ya. Nah, ini luar biasa ini. Nah, itu yang harus dihadirkan. Lu nggak masalah kan? Ahli ilmu seperti Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah. Kalau semalam saya kisahkan tentang Abdullah bin Mubarak, ya, kalau antum hadir di Al-Irsyad, saya kisahkan kisah Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ahli ilmu, Pak. Itu levelnya level Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik, antum bisa bayangkan Imam Malik hidup, masih hidup awal abad 2 Hijriah. Ya, memang satu angkatan, meninggalnya hanya beda 4 tahun mereka berdua ini. Tapi bedanya kalau Imam Malik itu enggak punya harta. Hartanya tidak banyak. Kalau Abdullah bin Mubarak itu hartanya melimpah ruah, saya kisahkan semalam. Tapi itu juga artinya bahwa seperti umpamanya yang lain, contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ulama besar, besar. Dan Imam Abu Hanifah itu waktu ayahnya meninggal, ayahnya meninggalkan harta sangat banyak. Sehingga Imam Abu Hanifah itu kaya. Tapi Abu Hanifah menjadi ulama besar dan kita semua tahu. Bahkan hari ini madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu madhab yang dianut oleh terbesar penduduk muslim di muka bumi ini, madhab Hanafi itu. Malah madhab Hanafi itu, oh iya, membentang dari mulai wilayah bekas jajahan Soviet itu, wilayah-wilayah dulu bekas Persia sampai sekarang, kemudian terus masuk ke wilayah Cina, terus masuk ke daratan Eropa, Turki, dan seluruh Eropa. Hanafi madhabnya. Orang luar biasa seperti Imam Abu Hanifah melahirkan orang-orang luar biasa, tetapi beliau pengusaha. Beliau itu Al-Bazzaz, itu penjual kain. Beliau punya ruko itu. Kalau sebelah waktunya jualan, yang dibuka rukonya pas yang tempat jualannya. Kalau sudah waktunya ngajar, dibuka rukonya yang bagian beliau ngajar, tutup pasarnya, tutup. Dan yang hebat ya begitu, karena harta ini di tangan orang soleh, maka luar biasa. Abu Hanifah itu mengeluarkan hartanya untuk mencari anak-anak muda berbakat. Anak-anak muda hari ini. Ini tadi Ustaz Abdul Qadir sepanjang jalan saya minta kisahnya. Bagaimana beliau mendidik generasi muda hari ini. Abu Hanifah itu begitu. Dia keluarkan hartanya untuk mendidik generasi muda. Saya kasih contoh, lihat. Ini salah satu karya harta Imam Abu Hanifah selain ilmu beliau. Yaitu Al-Qadi Abu Yusuf. Kalau antum baca Abu Yusuf, kalau enggak kenal mungkin antum enggak akan tahu kebesarannya. Tapi kalau antum pernah belajar biografinya, Abu Yusuf itu murid langsungnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu rahimahullah ta'ala punya murid. Muridnya banyak, tapi ada dua yang paling istimewa. Yang satu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kedua Abu Yusuf. Ini dua orang ini dikenal dengan Sahibah Abi Hanifah. Ini dua murid terdekatnya Abu Hanifah. Abu Yusuf itulah orang pertama kali dalam sejarah Islam yang memiliki gelar Qadhi Qudhah. Pertama kali di masa Khalifah Harun al-Rashid. Qadhi Qudhah itu artinya hakimnya para hakim. Sebelumnya tidak ada jabatan ini. Sebelumnya adalah ya hakim. Qadhi itu dalam Islam mesti orang-orang sangat berilmu, apalagi abad-abad awal. Abu Hanifah kan meninggal tahun 150 Hijriah. Maka setelah itu nampaknya diperlukan seorang yang lebih tinggi daripada para hakim itu ilmunya untuk melihat semua karya para hakim itu di meja persidangan. Nah, maka orang pertama kali diangkat dalam Islam adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf itu orang miskin dulu. Bapak ibunya orang miskin. Orang tidak mampu makan aja susah. Abu Hanifah ngeliat anak ini cerdas ini. Anak suka bolak-balik cerdas. Panggil sini. Di mana kamu tinggal? Apa kerjaan kamu? Saya ini, Abu Yusuf bilang, saya ini mau kerja bantuin bapak ibu nyari uang, nyari makan. Oh gitu. Berapa ya kamu biasanya hasilnya? Sekian, sini. Duduk di sini, di majelis saya. Kamu ngaji sini, ini uang. Sejumlah yang kamu perlukan itu. Sebelum dikasih uang, sempat disuruh ngaji dulu. Sini ngaji, begitu ngaji, ketahuan tuh kan, benar cerdas. Cerdas. Kelihatan ini anak nih, luar biasa berbakat sebagai ahli ilmu. Begitu orang tuanya tahu bahwa Abu Yusuf belajar di majelis Abu Hanifah, ibunya bilang begini, kamu jangan bergaul sama Abu Hanifah. Abu Hanifah itu makanannya saja roti bakar. Zaman dulu roti bakar roti mewah, Pak. Iya, artinya nanti ada makanan yang lebih mewah yang khusus para raja. Nanti sebuah simbol, kita ini makan susah. Abu Hanifah mah orang kaya. Dia enggak perlu bekerja, duduk, belajar, memang enggak perlu uang gitu bahasanya. Bukan itu bahasa standar hari ini, bukan, sama aja ya kan. Maka Abu Hanifah temui ibunya. Gitu ya. Karena sampai Abu Hanifah keluarkan kalimat ajaib. Ajaib, dan kalimat itu terjadi setelah Abu Hanifah wafat. Lihat, ahli ilmu ini memandang dengan cahaya Allah, bukan dengan matanya. Karena memandang sesuatu yang baru terjadi bahkan setelah dia wafat. Sampai Abu Hanifah mengeluarkan kalimatnya. Kamu Abu Yusuf, suatu hari kau akan makan kau akan makan faludzaj di atas piring fairuzaj. Faludzaj itu makanan sangat mewah yang makan hanya khalifah dan istana. Enggak ada di luar istana makanan itu. Ini faludzaj namanya. Saya juga belum ngerasain kalau itu. Saya enggak tahu. Saya enggak bisa cerita, enggak tahu maksudnya. Di atas piring fairuzaj. Piring fairuzaj itu piring khusus yang sangat mahal karena dia terbuat dari batu-batu istimewa itu. Dan itu hanya ada di dalam istana kekhilafahan. Itu. Sampai kalimat itu. Jadi mau apa? Kalau urusan cuma urusan dunia, kata Abu Hanifah, suatu hari kau makan faludzaj di atas fairuzaj. Jangan kan cuma roti bakar gitu ya. Maka ketika Abu Yusuf diangkat jadi qadhi qudhah, disuguhi faludzaj di atas piring fairuzaj oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saat disiapkan dia senyum-senyum. Kata Harun Ar-Rasyid, kenapa senyum-senyum? Saya ingat kisah kalimat guru saya, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Itu Abu Hanifah mengeluarkan uangnya. Kamu perlu berapa dalam sebulan untuk membantu bapak ibu? Sekian saya kasih. Abu Hanifah bilang, nanti kalau habis bilang ke saya. Habis, bilang. Habis kasih lagi. Kalau habis bilang ke saya. Terus begitu sampai jadi orang besar. Itu proyek peradaban, Pak. Jadi dulu ya pengusaha, ya ulama, ulama ya pengusaha, ya begitulah. Gitu ya. Ya pemimpin juga sekali waktu. Tinggal mereka memilih. Saya kayak Abdurrahman bin Auf, saya di pengusaha saja. Kalau Utsman pengusaha besar, tapi beliau jadi khalifah. Saya mau bacakan hadirin untuk Bapak Ibu sebagian data, karena ini data semua isinya. Sebagian data data kekayaan para sahabat Nabi, bahkan ring satu Nabi. Ini sebagian. Ini saya coba bacakan ya. Ini kalau antum lihat, ini memang kekayaan ini melimpah ruah ketika setelah muslimin, terutama di masa Umar, karena muslimin melakukan perluasan wilayah Islam. Dan dengan takluknya Persia, dan Persia itu wilayah yang subur, Irak, Iran terus ke sana, kemudian kaya raya, sehingga semakin terbuka wilayah-wilayah Islam. Nah, maka memang ada orang-orang yang sudah kaya sejak Rasul masih hidup. Ada orang kaya, tapi ada orang-orang yang memang belakangan, bahkan baru saja kemarin dia sepatu aja enggak punya, sendal aja enggak punya. Seperti Abu Hurairah itu tinggal di Suffah, ya, salah satu orang yang tinggal di Suffah, dan orang tak mampu. Dan bahkan kenapa Abu Hurairah yang sebentar bersama Nabi, kemudian beliau memiliki riwayat hadis yang paling banyak dibandingkan sahabat Nabi yang lain? Karena Abu Hurairah mengatakan, kalau saya itu hanya ingin belajar sama Nabi, fokus saya tinggal di Suffah, yang penting perut saya ada isinya hari ini sudah cukup, dan saya habiskan untuk ngaji bersama Nabi. Kalau yang lain sibuk di pasar. Dan itu kalimat Umar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa seperti saya yang jauh lebih senior kan dari awal Mekah, tapi hadisnya tidak banyak. Periwayatannya tidak banyak karena kami sibuk dengan pasar, kata Umar. Walaupun Umar orang dengan derajat ilmu yang sangat tinggi. Tapi secara periwayatan Abu Hurairah pernah pingsan di samping mimbar. Pingsan di samping mimbar. Sampai Abu Hurairah bilang, orang menduga saya lagi ada penyakit apa. Bukan penyakit, saya lapar. Saya lapar sampai pingsan di samping mimbar Masjid Nabawi. Gitu sahabat. Tapi begitu dia ditunjuk jadi pemimpin di wilayah Bahrain di masa Khalifah Umar bin Khattab, itu sampai Umar kaget, Pak. Ini duit sebanyak ini kau punya dari mana? Itulah kenapa Umar menerapkan konsep min aina laka hadza. Itu konsep Umar. kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya, konsepnya min aina laka hadza. Ini menarik untuk Indonesia sebenarnya, cuma memang gagal digulkan di Indonesia. Karena kalau digulkan ruwetnya minta ampun ini, ya kan? Karena perlu dibangun penjara-penjara yang banyak. Tapi sebenarnya gampang, enggak usah, supaya enggak usah dipenjara, kalau memang layak dihukum mati, hukum mati, itu biar gampang. Enggak, memang begitu. Dalam Islam kan kalau ada kerusakan enggak dipenjara, Pak. Kerusakan yang massal sifatnya, muharabatullah wa rasulah, itu kan pembahasannya bukan di penjara. Penjara itu nyusahin negara gitu. Memang harus hukum mati. Innalladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Jadi merusak di bumi luar biasa. Ya, dan di konsep Umar gitu, konsepnya dari mana kamu dapat ini? Itu konsepnya. Min aina laka hadza, dari mana kau dapat ini? Jadi setiap pemimpin itu sudah ada catatan harta seperti yang hari ini dilaporkan, laporan kekayaan itu. Itu zaman Umar sudah ada. Jadi enggak usah bangga-banggaan, hari ini enggak ada barang baru, Pak. Kalau antum baca sejarah, sejarah Islam lebih hebat. Laporan kekayaan pejabat itu sudah ada. Itulah dia laporkan, nanti di akhir jabatannya suruh laporan lagi. Begitu angkanya kelihatan, nah disitulah Umar baca, ah, ini enggak masuk nih. Ini kebanyakan. Kalau kebanyakan, kau harus bisa jelaskan dari mana kau dapat ini. Nah, makanya kaidah kaidah hukum positif Indonesia enggak masuk kalau untuk urusan harta pejabat. Enggak masuk, kalau hari ini kan bahasanya adalah praduga tak bersalah. Harus dibalik menjadi praduga bersalah. Iya, itu min aina laka hadza. Kamu salah. Kamu harus bisa jelaskan. Kalau enggak bisa jelaskan, disita negara. Atau kamu jelaskan, khalifah enggak puas, disita negara. Itu dilakukan pada siapapun jabatannya. Termasuk Abu Hurairah, bukan mereka tidak amanah, ini sahabat Nabi, semua orang-orang amanah jujur. Cuma ini adalah keputusan khalifah. Saya tadi janji baca ya. Saya sedikit bacakan, teman-teman. Untuk supaya kita tahu bagaimana sahabat Nabi setelah Nabi SAW terutama. Dan mereka adalah para pengusaha, para pedagang yang luar biasa. Ada yang penghasilan kebun itu juga penghasilan besar sekali. Dan penghasilannya sangat amat besar. Terutama wilayah-wilayah subur seperti Khaybar, seperti wilayah Irak, itu wilayah-wilayah sangat subur. Wilayah Ardus Sawat itu wilayah Irak sangat subur dengan penghasilan yang sangat melimpah. Saya berikan contoh umpamanya sahabat Nabi SAW yang meninggal tahun 54 Hijriah, Hakim bin Hizam. Itu disebutkan bahwa beliau robiha biha mi'at alf dirham. Ini waktu pembahasan tentang masalah salah satu transaksinya. Jadi kalau mereka jual beli apa transaksi untung berapa sih? Itu untung, keuntungan mereka itu angka-angka kecilnya ratusan ribu dirham. Supaya antum tahu, membayangkan satu dirham itu kalau hari ini sekitar 60 ribu rupiah. Hari ini dalam angkanya 60 ribu sampai 70 ribu rupiah. Ya, jadi kalau saya nanti saya sebut angka-angka itu, antum bayangkan itu. Ya, kalau dinar itu 2 juta rupiah kurang lebih hari ini. Ya. Amr bin Hurayth itu pernah beliau ini transaksinya transaksi ghanimah. Jadi ada ghanimah, kan ghanimah yang didapat negara itu kan bisa dibagi atau sebagiannya diuangkan dan seterusnya. Yang didapat di perang Nahawan, ada perang Nahawan. Nahawan itu perang tahun 21 Hijriah. Itu beliau ini bertransaksi dengan membeli itu barang-barang ghanimah yang didapat dari perang Nahawan. Nahawan itu Persia. Begitu dapat, dia beli seharga 2 juta dirham. Ya kali 60 ribu ya, kali 60 ribu, 2 juta dirham itu transaksinya. 2 juta dirham, begitu dia jual, itu dia untungnya sampai berlipat, karena dia dapat 4 juta dirham. Itu sekali transaksi mereka begitu dulu, sahabat. 4 juta dirham, 4 juta dirham berapa ya, Pak? Itu sekali transaksinya orang-orang zaman itu, Pak. Ya? Mungkin nama-nama itu agak asing, saya tunjukkan yang dekat dengan itu. Saya tunjukkan, umpamanya contoh lain adalah sahabat mulia yang antum tahu, dan ini salah satu dari 10 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu Talha bin Ubaidillah. Kalau Utsman Abdurrahman itu sering dengar, saya tunjukkan nama-namanya. Talha bin Ubaidillah, saya tunjukkan kalimatnya. Talha bin Ubaidillah itu salah satu income kekayaannya saja, ini salah satunya. Beliau punya income di mana-mana, apalagi negeri Islam dibuka. Bahwa kanat ghullatuhu liyaumiyah fi ihda dhaya'ihi fil Iraq tatarawah ma baina 1000 ila 2000 waq. Ini ukuran-ukuran zaman dulu. Wa yaghullu hawali 10000 dinar fi manatik ukhra. Jadi beliau itu penghasilan beliau itu, teman-teman, itu di sebagian dari penghasilan saja, umpamanya dia punya penghasilan 10.000 dinar. 1 dinar 2 juta. 10.000 dinar itu hanya salah satu tempatnya. Waqad jaa marratan 700,000 dirham min Hadramaut wa 500,000 dirham min al-Iraq. Suatu hari itu datang harta dia, namanya pengusaha besar, Pak. Datang dari mana-mana duitnya. Dari Hadramaut dari Yaman saat itu datang 700.000 dirham. 700.000 dirham. Antum sibuk ngitung ya, biar antum tahu harta siapa. Itu dari Hadramaut. Yang dari Irak itu datang 50.000 dirham. Itu yang dari Irak. Wa qad tasaddaq bi amwal katsira. Kalau masalah sedekah pasti sangat banyak. Fa yudzkar annahu tasaddaq marratan bi 400,000. Tapi memang gini, teman-teman, nanti pembahasan berikutnya bahwa kekayaan ini akan diimbangi dengan amal yang luar biasa memang. Ya. Karena ketika harta datang seperti itu, memang sahabat itu kan orang yang dunia itu memang sudah enggak penting buat mereka. Buat mereka penting itu akhirat. Mereka mimpin bumi, Pak, teman-teman ya. Jadi jangan salah, mereka tuh mimpin bumi. Tapi memang karena bukan target besar itu. Karena bukan target besar dunia ini, itu karenanya mereka bisa memakmurkan bumi. Tapi kalau target besar kita adalah dunia ini, gak akan bisa memakmurkan bumi. Kita pasti hanya rebutan di bumi ini. Tapi kalau target kita akhirat, ini seperti sahabat, gak ada, Pak. Mereka mudah sekali. Infak tuh, kalau urusan infak sahabat gak usah ditanya. Itu sudah, apalagi duit sebanyak itu, duit sedikit aja mereka infakkan, apalagi duit sebanyak itu. Mereka infak tasaddaq marratan bi 400,000. Jadi sekali infak tuh, Talha tuh pernah infak paling 400.000 dirham. Sekali infak ini 400.000 dirham baikkan. Sekali waktu wa marratan ukhra bi 100,000, ini 100.000 dirham. Itu infak mereka. Dan seterusnya. Wa kanat tarikatuhu ba'da wafatihi kabira jiddan, haitsu taraka min al-'ayni hawali 2000 wa 200,000 dirham wa 200,000 dinar. Waktu beliau meninggal, ini sudah setelah infak, wakaf segala macam itu, masih tersisa waktu meninggal, Pak. Cukup masih ada sisanya. Jadi duit itu disebar untuk muslimin. Bahkan uang-uang sahabat pengusaha itu digunakan untuk menopang negara, menyelesaikan masalah sosial. Itu kerjaan para sahabat dengan uang mereka. Ya, dan ini bagian dari karya-karya mereka. Bahwa sudah seperti itu karyanya, waktu meninggal masih meninggalkan harta. Oh, masih ada sisanya ternyata. Masih nyisa hartanya. Kita lihat sisanya. Berapa yang tersisa? Yang tersisa yang berupa uang saja. Ini belum yang berupa tanah, rumah, kekayaan binatang ternak, apa itu. Belum yang itu. Ini uang saja. Kurang lebih alfai alf itu 2 juta. Jadi wa mi'atai alf, jadi 2.200.000 dirham. Itu sisanya, dan 200.000 dinar. Itu hitung sendiri lah ya. Gitu. Pakai kalkulator hitung. Ya mas itu. Itu belum beliau meninggalkan az-zahab wal fiddah dan seterusnya, belum akorot tadi properti yang beliau tinggalkan. Itu sudah diinfakkan. Memang begitulah. Itulah kenapa, teman-teman, saya mohon maaf. Saya pernah diminta mengisi namanya entrepreneur muslim. Saya bilang kayaknya antum salah undang saya deh, saya bilang. Karena pembicaranya ada beberapa orang para entrepreneur gitu ya, entrepreneurship muslim gitu kira-kira. Karena saya itu mohon maaf, saya tidak minat dengan pembahasan entrepreneurship, apa itu saya tidak minat. Sekarang saya suka baca beginian ini. Kenapa? Antum jalani syariat ini, urusan kaya itu pasti, Pak. Jadi enggak usah nguber-nguber pengen kaya. Oh, sampai perlu pelatihan ini, pelatihan itu, ujung-ujungnya halal haram enggak diurusi juga kok. Yang penting gimana caranya dengan modal sedikit, bahkan tanpa modal Anda dapat untung sebesar-besarnya. Itu halal haram enggak ada fikihnya di situ, bahkan pembahasan kajian enggak ada. Ya kan enggak ada fikih halal haramnya, yang penting berusaha dulu. Begitu duit udah banyak baru nanya ustaz. Ustaz, ini hukumnya haram apa halal? Loh, duitnya udah banyak baru nanya. Kalau saya bilang haram, antum kan kelabakan juga. Ya tahu ujungnya juga bingung. Kayak gitulah, Pak. Teman-teman ya, makanya di saya bilang karena begitu. Ini sahabat ini dulu, ya Allah, antum nanti saya bacakan Zubair, Pak. Zubair bin Awam. Juga satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Ring satu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam itu waktu nikah miskinnya luar biasa, nikah dengan putrinya Abu Bakar, Asma. Putri Abu Bakar. Asma yang cerita sendiri. Waktu saya nikah sama Zubair, Zubair enggak punya apa-apa. Zubair cuma punya satu kuda. Yang sayalah yang kerjaannya ngasih makan itu kuda. Gak punya apa-apa Zubair. Miskin, semiskin-miskinnya. Tapi nanti saya bacakan bagaimana kekayaannya Zubair berikutnya. Oh, Muawiyah radhiyallahu anhu, putranya Abu Sufyan. Muawiyah miskin. Kan datang Fatimah binti Qais datang ke Nabi SAW. Datang ke Nabi, Fatimah binti Qais. Datang ke Nabi minta saran, konsultasi ke Rasul. Ya Rasulullah, aku ini dilamar dua orang. Kok bisa ada dua orang lamar? Kan gak boleh lamaran saudaranya. Kok bisa? Kan Nabi bilang jangan kau lamar lamaran saudaramu. Ini perempuan sudah dilamar, jangan, kamu tuh nggak boleh ngelamar lagi karena sudah dilamar. Keduluan itu masalah antum kelamaan, ya kan? Gak boleh dilamar. Tapi ini kok bisa dilamar dua orang? Yang satu Muawiyah, satu Abu Jahal. Ya karena dulu itu begitu, Pak. Dulu itu nggak, masalahnya dulu itu nggak kelihatan. Kalau sekarang itu kan perempuan laki belum lamaran aja udah kelihatan. Ya, dulu gak kelihatan hubungan laki perempuan tuh gak ada, apalagi urusan lamaran itu disuruh dirahasiakan, urusan walimah harus dinikah, urusan disendiri umumkan. Artinya bahwa saat itu ketika Nabi dimintai konsultasi itu, Nabi SAW mengatakan apa tentang Muawiyah? Amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Muawiyah itu melarat gak punya harta. Itu waktu ngelamar aja Nabi bilang, kamu tanya kan Muawiyah bagaimana, Abu Jahal gimana. Nabi tahu siapa yang konsultasi kan, ini perempuan yang gak cocok kalau suaminya gak punya uang. Tapi orang memang tidak tahu masa depan, gak tahu masa depan. Yang berikutnya nanti antum kalau lihat kekayaan Muawiyah radhiyallahu anhu luar biasa, itu pengusaha-pengusaha luar biasa, bahkan mereka pemimpin-pemimpin luar biasa, mereka berikan hartanya untuk akhirat. Jadi bukan segala urusan itu negara gitu loh, Pak. Semua nungguin negara. Kesehatan, ya kita tunggu negara lah. Walang kabut negara, kan. Nanti ada urusan keuangan, ada kerugian, ada apa, semua negara. Urusan pendidikan, semua negara bebannya. Yakin negara antum sudah miskin. Kan saya bilang kemarin, saya bilang semalam, negara antum itu sudah miskin. Utang udah 4.000 triliun. Kalau masyarakat muslim ini masih kaya, alhamdulillah. Yang miskin negaranya saja. Kalau masyarakatnya, jadi sudahlah. Katanya kalau betul antum tulus membela negara ini negara amanah dari Allah SWT. Kalau iya, sudah, enggak usah ngurusi negara ini. Artinya negara ini enggak usah dibebani lagi, maksud saya. Jangan dibebani lagi. Jangan negara ini dibebani, sudah terlalu banyak bebannya. Sudah enggak sanggup mereka, negara ini sudah enggak sanggup berdiri. Ya? Makanya kita bicara tentang, ayo kita perbaiki, ujung-ujungnya juga minta dana negara. Ada anggarannya enggak, Mas? Ya, Mas. Jadi sahabat gak begitu, Pak. Dari kantong mereka dana negara itu. Mereka tegakkan negeri ini. Betul mau perbaiki negeri ini, kita perbaiki negeri ini. Dari mana uang kita cari negeri ini? Umat Islam negeri kaya. Ini kita tinggal di negeri yang Masya Allah kaya raya. Nah, jadi Muawiyah kalau contohnya itu miskin dulunya. Tapi memang dari sejak awal, Pak, Muawiyah itu radhiyallahu anhu itu salah satu orang yang memang dididik oleh keluarganya, oleh bapak ibunya. Dan memang Muawiyah ini turun dari Abu Sufyan, ya. Jadi ini ceritanya panjang tentang nasab Arab, cuma arti saya cuma ingin sampaikan dari mulai Abu Sufyan itu memang kepemimpinan itu memang luar biasa pindah ke Abu Sufyan. Di nasab Quraisy itu, nasab Quraisy kan ada banyak keluarga besar. Turun kemana turunnya kepemimpinan itu akan ke Lacak. Sampai terakhir itu di masa itu masa Abu Sufyan itu kepemimpinan turun di Abu Sufyan. Sehingga ke bawahnya itu seperti Muawiyah putranya radhiyallahu anhu itu adalah orang yang memang termasuk orang yang punya bahasa kita ini punya bakat kepemimpinan. Jadi enggak usah dididik jadi pemimpin pun pasti jadi pemimpin. Yang begini jumlahnya sedikit, jangan di ini ya. Ini dan ini ada analisa sendiri, kajian sendiri. Dan makanya waktu Muawiyah masih kecil, Pak, dimomong sama ibunya, Hindun binti Utsbah. Dimomong sama ibunya masih lucu-lucunya kecil gitu. Ada orang lewat, Pak. Ada orang lewat bilang, "Oh, luar biasa, ini anak yang luar biasa. Ini orang yang lewat ini orang yang kalau di Quraisy jahiliyah dulu punya apa bahasa kitanya ya? Punya bisa memandang masa depan gitulah ya. Orang-orang kayak gitulah tuh. Wah, ini calon raja Arab ini." Gitu. Ini calon raja Arab. Hindun sang ibu ketika dengar itu kalimatnya bukannya senang, marah. Kan ini orang bilang, "Wah, ini luar biasa anak kecil ini calon raja Arab." Hindun marah. "Celaka kamu." Dimana dimarahi, Pak? "Celaka dia. Anakku ini celaka kalau enggak sampai bisa jadi raja dunia. Raja Arab tuh enggak main buat anak saya." Itu tahu? Enggak main raja Arab tuh. Enggak level, Pak. "Celaka dia kalau tidak menjadi raja dunia ini." Betulan, Pak. 40 tahun jadi pemimpin, 20 tahun yang terakhirnya menjadi khalifah. Itu pemimpin dunia. Kalimat ibu tuh makanya hati-hati ya. Oke, lanjut. Zubair, nah tadi saya cerita tentang Zubair ya. Zubair yang tadi miskin waktu nikah pertama, waktu nikah dengan Asma. Tapi masya Allah ya. Zubair itu punya saking banyaknya harta itu dia punya budak, Pak. Budak dulu perbudakan itu Islam berupaya menghapusnya. Karenanya sahabat itu juga terus memerdekakan cuma karena jumlah budak sangat banyak. Sehingga oleh muslimin dipekerjakan dengan baik. Kalau dulu kan budak diperlakukan dengan cara seperti binatang. Kalau ini tidak. Bahkan terus di sahabat itu kalau membebaskan budak, padahal harga satu budak itu mahalnya luar biasa. Tergantung keahlian dan kehebatan budak itu. Zubair itu punya 1000 budak, Pak. 1000 budak. Yang begitu nanti akan dibebaskan. Tapi tadi dipekerjakan, bahkan sebagian budak itu nanti ada yang jadi ahli ilmu, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi pengusaha besar, itu di budak-budak itu. Ya, jadi memang level di kita ini kalau enggak kayak gitu memang lebih rendah dari budak zaman itu. Karena dulu zaman sahabat Nabi SAW gitu, itu budak-budak saja itu sampai seperti itu. Waktu Zubair bin Awam meninggal, ini kan sekali lagi dengan semua infak-infak luar biasa yang sudah dilakukan. Zubair itu waktu meninggal, istrinya ada 4 ya, memang sahabat mulia dulu istrinya gak ada yang satu. Kapan-kapan saya tunjukkan datanya, Pak. Saya tunjukkan datanya nanti. Ada rumusnya itu. Ya, rumus nanti kapan-kapan. Kapan-kapan lah waktu itu. Tapi begitu orang-orang mulia zaman itu tidak ada yang istrinya satu. Memang gitu ya. Bahwa waktu beliau meninggal istrinya 4 yang tersisa. Ya kan itu sudah batas maksimal. Makanya istri sahabat Nabi itu istrinya bisa tersebutkan 7, 9, sekian belas. Itu tentu 4 di tahap pertahankan, meninggal, ganti atau cerai, diganti umpamanya gitu ya. Itu jadi sehingga selalu dipertahankan 4 sampai meninggal 4. Ya. Abdurrahman bin Auf juga sama. Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dengan harta semelimpah itu ya istrinya juga 4. Zubair waktu meninggal istrinya 4 dan itu satu istrinya itu berhak mendapatkan harta lebih dari 1 juta dirham warisan. Kan istri itu dapat warisan kan? Warisan dari suami. Waktu Zubair meninggal satu istrinya itu mendapatkan lebih dari 1 juta dirham. Itu artinya bahwa empat istrinya itu otomatis kan 4 juta dirham lebih. Dan 4 juta dirham lebih itu di dalam syariat Islam, warisan istri yang punya anak itu dapatnya 1/8. Maka 4 juta dirham lebih itu adalah 1/8 dari sisa kekayaannya Zubair bin Awam. Gitu ya deh? Iyalah, gitulah pokoknya. Makanya mereka mudah sekali, teman-teman, bahwa mereka berkarya, berperan. Wong, yang saya sebutkan nama-nama ini kan ahli surga, Pak. Oleh Nabi sudah dikasih sertifikat itu kan, bahwa al-asra al-mubasyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Bayangkan dunianya bahagianya kayak begitu. Ya toh? Duit kalau sebanyak itu ngapain? Istri maksimal 4, ya kan? Makanya sengsara itu kita ini, Pak. Istri cuma satu rata-rata, ya kan? Anak cuma sedikit, harta enggak banyak-banyak amat, ilmu juga pas-pasan, kesolehan apalagi. Ayolah, Pak, ayolah. Mari, mari, Pak. Kita ini kalau percaya dengan syariat ini, enggak pakai ragu gitu loh. Jangan pelintar-pelintir kanan kiri, bismillah maju ke syariat ini, itu kayak sahabat nih loh, Pak. Sahabat ini enggak pakai mikir lain, enggak ada konsep lain kecuali syariat ini. Tidak Persia, tidak Romawi, tidak Timur, tidak Barat, ini Islam. Gitu, sehingga hidup tuh maksimal bahagianya. Di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat setelah di dunia. Gitu. Mereka, apapun yang mereka lakukan di zaman surga ini, makanya seluruh aktivitasnya mulia. Hari ini kita masih ribut hal-hal yang... Mari, Pak. Cukup sudah, kita mari kita laksanakan yang maksimal syariat ini. Baik, teman-teman. Cukup lah ya, datanya sangat banyak. Data-data itu melimpah ruah. Ini saya punya data sangat banyak tentang ini. Yang saya bacakan ini adalah tesis S2. Tesis S2 di salah satu kampus di Timur Tengah yang khusus bicara tentang masalah perdagangan di masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Teman-teman, dirahmati Allah. Karena waktu saya tinggal 5 menit, saya ingin tutup dengan bahwa begini, dari semua data kekayaan-kekayaan itu, ketika penopangnya adalah ilmu dan iman, maka yang terjadi adalah para sahabat, para pengusaha ini, mereka punya peran-peran ukhrawinya luar biasa. Kalau masalah infak, sedekah, wakaf, saya sudah selesai bicara ya, sudah itu antum sudah paham lah itu. Mereka kalau infak sudah nggak pakai ukuran, namanya orang. Saya sering cerita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu seluruh penduduk Madinah, penduduk ibu kota itu dibagi 3 terhadap hartanya Abdurrahman. 1/3 pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman, 1/3 pernah dipinjami oleh uangnya Abdurrahman, 1/3 disilaturahimi dengan hartanya Abdurrahman. Gitu, Pak. Saya pengen banget itu, melakukan itu. Insyaallah. Jadi saya kalau silaturahim gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ini ada, enggak banyak, cuma 10.000 dirham gitu. Indah sekali gitu kan. Ketemu di jalan, assalamualaikum, apa kabar? Masya Allah, Afan, ini ada 1.000 dinar buat antum. Itu indah sekali. Makanya itu bayang enggak, Pak? Abdurrahman, kalau beliau pengen jadi khalifah, kira-kira dipilih apa enggak sama orang? Jelas dipilih, tapi kan bukan itu. Ini loh masalah di kita. Kita asal ngeluarin duit karena pengen nyalonkan diri, itu loh masalahnya. Kalau sahabat nggak begitu, Pak. Ini memang tugas ukhrawi dia. Siapa yang kurang? Siapa yang masalah? Bahkan negeri ini punya masalah. Saya yang bertugas itu. Karena mukmin ini tugasnya semua tugas orang beriman. Dalam syariat ini tugasnya lengkap. Dari mulai pribadi sampai dunia bumi ini ditugaskan oleh Allah untuk diurusi. Dimakmurkan. Nah begitu. Itu Masya Allah luar biasa. Dan karena itu mereka luar biasa, dan mereka meninggalkan sistem. Itu mahal, Pak. Ini sayangnya gak kita pelajari. Kita cuma yang kita pelajari, ya alhamdulillah, saya selalu mengucap alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini kita sudah mulai belajar fikih muamalah. Itu bersyukur saya. Orang mulai tahu ini halal, ini haram, oh begini enggak boleh, oh kita tanyakan dulu apakah ini halal atau haram, itu alhamdulillah. Tapi teman-teman, itu yang seperti itu bagian dari kebaikan. Tapi kalau antum mau bicara bagaimana menghancurkan sistem zalim perekonomian ini umpamanya, itu belum bisa. Kenapa belum bisa? Bukan apa-apa, sekarang begitu. Dan ini keluhan sampai ke saya, dari teman-teman yang Masya Allah pengusaha-pengusaha, yang sudah punya kesadaran Islam yang baik, sudah belajar fikih muamalah, yang mereka selalu bertanya, setiap ketemu saya selalu nanya, sebenarnya strateginya kayak apa sih, Ustaz? Untuk menguasai pasar, untuk pasar muslim, untuk apa sih? Gitu. Artinya apa? Bahwa ini konsep dasar halal haram ini kemudian harus difikirkan bagaimana sistemnya. di perekonomian, di pasar, di transaksi keuangan, di segala macam hal itu. Dan itu semua sudah dicontohkan sahabat. Mereka meninggalkan sistem itu yang mahal itu. Makanya mestinya itu dipelajari setelah belajar halal haram ini gitu, teman-teman. Enggak cukup antum buka counter gitu, toko muslim, toko syariat ya kan. Ada dua masalah. Masalah pertama, ternyata masyarakat muslim enggak mau pindah belanja ke situ. Yang belanja juga banyak di satu. Masalah yang kedua ada, begitu masuk kita ke dalamnya, ternyata produknya sama-sama juga, dia-dia juga yang punya produknya. Jadi hanya membesarkan balon ditiup dari sisi yang berbeda. Balonnya sama. Kalau kemarin yang niup toko-toko yang lain, ya kan, dari sini dibesarkan kapitalisme ini, kemudian kita ikut niupin besar dari sebelah sininya. Ya baru itu. Makanya yuk tanyakan pada sahabat. Sahabat itu diajari Nabi, kemudian mereka sudah begitu dunia sudah yang mereka pegang, bumi ini yang mereka pegang, mereka hadirkan sistem ini. Ini perlu waktu panjang untuk bicara. Itu tercatat semua, bukan tidak tercatat. Saya semalam contohkan tentang sebuah aktivitas yang orangnya disebut Soyrofi atau Soyarifah bentuk jamaknya. Soyrofi itu teman-teman, kalau antum baca nanti antum akan dapat konsep. Walah, ternyata perbankan hari ini itu bukan barang baru bagi muslimin. Cuma bedanya kalau ini dijalankan oleh sahabat, tabiin dan seterusnya, sudah pasti syariatnya gitu. Hari ini kan jungkir balik nih. Kan? Ya, mohon maaf ya, perbankan syariah enggak lebih dari 5%. Enggak naik-naik gitu. Nah, itu mesti harus dianalisa, mentok-mentok itu memang harus dianalisa. Enggak mesti harus salah, tapi maksud saya harus dianalisa. Kenapa gitu? Kenapa? Mestilah ya, mesti harus jujur begini. Ini mesti karena tadi teman-teman. Jangan tuh lihat baik tentang saya sering kasih contoh. Karena kita membayangkan bahwa kita susah membayangkan umpamanya gini. Sistem transfer. Transfer kita kan transfer pakai gadget dikit-dikit kekirim kemanapun ya kan? Transfer uang. Antum pikir sistem transfer itu barang baru. Sahabat sudah melakukan, Pak. Dari kota ke kota, dari negara ke negara. Sudah dibuat. Makanya kalau antum baca sejarah Islam, antum enggak gampang gumunan dengan keadaan hari ini. Enggak gampang heran, tercengang, wah hebat. Biasa aja. Biasa banget. Beneran, Pak. Yang berbeda hanya alat. Sekarang pakai alat elektronik alatnya. Hanya alatnya saja yang beda. Sistem yang mahal bukan alat, teman-teman. Yang mahal itu sistem. Kalau alat besok akan diciptakan alat baru lagi kan begitu. Tapi sistemnya ini dipertahankan. Dulu pedagang-pedagang Islam, dia berdagang. Saya kasih contoh, mereka dagang umpamanya di Hadramaut, di Yaman. Saya dulu umpamanya gini, Muhammad, umpamanya pedagang dulu, umpamanya saya pedagangnya, umpamanya gitu ya. Dagang di Hadramaut, saya ternyata berhak 100.000 dinar. Pak, itu dulu dinar ya uang emas, Pak. Itu kalau saya tenteng-tenteng itu duit, emas, Pak, 100.000 dinar. Pertama berat, kedua hilang, resiko hilang ada, namanya resiko mungkin saja ada masalah di jalan. Saya bilang ke Soyrofi yang di Yaman. Saya akan bilang, Mas, ini saya uang ini 100.000 dinar, uang saya hasil transaksi saya di Yaman. Saya cuma pengen bawa 1.000 dinar. 1.000 dinar. Sisanya saya mau ambil di Mekah. Dia bilang, siap, enggak bawa duit saya, Pak. Saya enggak bawa uang, saya bawa tulisan. Nah, itu kayak cek sekarang, kayak uang sekarang. Cuma kan uang itu sebenarnya aslinya begitu, saya bawa tulisan yang tulisannya tidak mungkin bisa dicairkan kecuali oleh Budi Azhari. Si hari ini, dan dia tahu ini Budi Azhari ngarang apa enggak ngarang, ya kan, saya bisa aja nulis sendiri kan zaman itu. Jadi antum bilang security, pengamanan segala macam, alah, pengamanan hari ini duit juga bisa di print apa? Iya, toh jebol juga. Antum bilang pengamanan hebat, kenapa dulu sahabat luar biasa, tapi luar biasa. Begitu sampai di Mekah umpamanya, saya di Mekah beraktivitas transaksi dan saya ngambil uang saya, ternyata saya berubah pikiran umpamanya. Oh, saya berubah pikiran deh. Gini-gini, Pak Soyrofi, saya enggak jadi ambil seluruh sisa harta saya yang dari Hadramaut. Karena saya tunjukkan ini sisa harta saya. Ini saya mau ambil sebagiannya di kota Basrah di Irak. Saya mau ke Irak. Bisa, saya ambil ke Irak. Nanti ganti lagi. Oh, saya mau ke Mesir, balik ke Mesir. Balik ke Mesir, bisa. Pertanyaan saya, coba zaman itu, Pak, enggak pakai alat komunikasi, enggak ada alat komunikasi. Itu si pemilik-pemilik uang itu gimana ceritanya, coba? Ketemunya kapan, ayo? Antum tahu ketemunya kapan? Kan mereka harus bicara dong. Ya tahu yang itu Sairofi yang di Mekah ngeluarin uang berapa, yang di Basrah ngeluarin uang berapa, yang di Hadramaut tadi yang di Mesir ini. Kebayang enggak antum di mana mereka rapat pemegang sahamnya? Jadi, lihat Pak, muslimin itu menjalankan syariat tuh kayak begini. Antum buka surat Al-Hajj, di situ solusinya. Coba. Oh, kita ini bertransaksi enggak pakai ayat masalahnya, Pak. Mereka buka surat Al-Hajj tuh. Disitulah mereka ketemu. Begitu Allah berfirman tentang haji, surat Al-Hajj, surat haji. Begitu surat haji, maka Allah berfirman setelah ibadah haji dilaksanakan, ya kan? Maka ternyata Allah mengizinkan untuk kita mendapatkan manfaat-manfaat lain selain ibadah haji. Ya. Nah, ini kalau antum buka di tafsir-tafsir ulama, kenapa tafsirnya selalu begini? Padahal di Quran bunyinya manafi' lahum. Manafi' itu manfaat-manfaat. Umum, apa saja manfaatnya, bukan hanya satu jenis. Tapi tafsir ulama selalu manafi' lahum, itu tafsirnya adalah at-tijarah. Dagang. Selalu tafsirnya begitu. Padahal manfaat itu umum, bukannya perdagangan. Kenapa yang disebut itu? Karena itu yang terbesar masa itu. Jadi sahabat itu sudah dikasih isyarat, dipasih panduan oleh Quran, kalian kalau mau rapat saham setelah musim haji. Maka mereka ketemuan pasti di musim haji. Mereka akan haji bareng-bareng, mereka begitu ibadah. Bayangkan betapa berkahnya rapat pemegang saham setelah ibadah haji di tanah suci. Oh, kita rapat di tempat maksiat, gimana mau berkah? Habis itu berbuat maksiat pula, gimana mau berkah? Itu maksudnya, Pak. Lihat bedanya. Inilah Islam. Inilah sahabat. Bayangkan itu. Duduk mereka. Sudah haji, pasti ketemu. Haji. Ah, ketemu. Duduklah kita rapat. Ayo kita bicara. Keluarin semua data kemarin itu. Begitu ya. Habis waktu saya, Pak. Udah kelewat. Kulin itu hebat. Itu yang mahal yang mereka tinggalkan adalah sistem. Dan itu perlu kajian yang panjang dan muslimin bisa mengembalikan itu dengan izin Allah SWT. Wallahul muwaffiq. Baik, kita akan buka satu, dua, tiga pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana mungkin barangkali juga zaman nanti sudah ada bisnis online-nya. Saya dimulai dari sampai itu sekalian. Ya, silakan. Sudah ya, sudah. Silakan. Nama yang disebutkan, ya, dari mana? Tentu poin saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burlakti, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika SDI Dari 5, Kebayat. Yang pertama, Ustaz, apakah mahasiswa Prodi Matematika SDI Dari 5 diizinkan untuk mengopi data kekayaan para sahabat untuk dijadikan pembelajaran di kampus ini? Mengopi data. Mengopi data barusan? Ya. Untuk data kekayaan para sahabat. Yang kedua, saya tadi mengkalkulasi semua data kekayaan langsung dalam kuliah. Saya bilangnya, jadi terhadap Abu Bajila itu sisa kekayaannya setelah dibagi-bagikan ketika wafat 520 miliar. Itu yang siapa, Hi? Tolha bin Abu Bajila. Tolha bin Abu Bajila, baik, terus. Kemudian terakhir, sebagai awal, setelah dibagi-bagikan tadi, tradisinya total kekayaannya adalah 1,92 triliun. Pertanyaan saya, zakat akhir, kemana sisa kekayaan yang diberikan oleh para sahabat ketika wafat? Saya tidak pernah mendengar bahwasanya ketika orang-orang yang memiliki kelebihan harta itu akan tertunda sekian lama ketika dipertanggungjawabkan akhirat. Lantas sahabat dengan sahabat yang memiliki banyak kekayaan di akhir hidupnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini pertanyaan berkelas dari generasi muda kita yang harapan. Harus gini, Pak. Hadirkan generasi muda seperti ini. Itu umat punya harapan kebangkitan insyaallah. Jazakallahu khairan, sudah menghitungkan juga untuk kita kalau masalah data. Data ini kelebihannya teman-teman ya. Kalau antum, saya sudah pengalaman ini karena suka ngoprek di internet itu, saya pengin ngecek kitab. Itu kalau kitab yang berbahasa Arab sampai hari ini saya download nggak selesai-selesai, saking banyaknya, dalam berbahasa Arab. Tapi dalam bahasa lain antum harus beli. Kalau dalam bahasa lain, bahasa Inggris sekalipun saya coba cari, beli, enggak ada yang gratis. Tapi kalau yang banyak, ini kelebihan Arab sampai hari ini. Kalau urusan ilmu mereka dermawan luar biasa. Dan itu karena sejalan dengan Iqra bismi rabbik. Ya, jadi yang saya baca barusan itu hanya satu buku paling enggak sampai 200 halaman. Ini enggak sampai 200 halaman. Gitu ya. Ini tesis S2. Jadi dan sangat banyak lagi buku yang lain. Sampai banyak buku lain. Ini antum bisa. Kalau yang ini antum bahkan ketik aja di Google antum ini sendiri, antum download sendiri ketemu bukunya. Ya. Judulnya yang barusan saya baca At-Tijarah wa Daulatul Khilafah. Ya, tijarah dan wadaulatul khilafah. At-tijarah wadaulatul khilafah. Masanya masa Khulafaur Rasyidin sampai akhir dinasti Bani Umayyah. Ya, at-tijarah wadaulatul khilafah. Ini tesis S2. Silakan dicek sendiri, dibaca antum baca sendiri. Enggak banyak, cuma enggak sampai 200 halaman. Tapi itu hanya data sebagian, perlu nanti antum perlu data-data yang lain. Kemudian harta, kekayaan sebesar yang tadi antum hitung itu kan yang uangnya. Ya kan, yang uang, belum yang aset. Yang aset barang tak atau apa tadi itu. Kebun ya rumah, ya tanah, ya binatang ternak segala macam. Baik. Nah, kemana harta itu? Tadi pertama harta ini adalah hak ahli warisnya. Ahli warisnya. Dan ahli warisnya berhak mendapatkan harta sebesar-besar itu. Dan nanti harta-harta itu gini. Contohnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam itu juga dulu karena orang-orang soleh kayak Zubair, apalagi orang tahu ini sahabat ahli surga segala macam, orang pasti merasa aman nitip uang sama Zubair. Sehingga kayak bank tadi, fungsi bank. Sehingga Zubair itu kalau dititipin uang oleh masyarakat, saya nitip uang Zubair, nanti saya ambil bulan depan umpamanya gitu ya. Zubair bilang, boleh enggak status uangnya bukan titipan? Karena kalau titipan saya harus nyimpan dan saya enggak boleh apa-apakan. Saya siap beramal karena itu amal orang soleh, orang beriman dulu itu enggak pakai ya, saya mohon maaf. Sahabat dulu enggak pernah minta uang administrasi. Ini kan antum nyimpan sama saya nih. Saya kan perlu safety box ya kan? Atau apa? Jadi sehingga saya mohon maaf besar-besar ya. Sahabat dulu ini amal saya. Antum nitip apa ke saya? Ini amal saya untuk antum. Oke? Sudah dititipkan itu. Makanya saya cuma bilang bedakan antara halal haram dengan bicara tentang peradaban yang lebih tinggi. Halal haram itu kewajiban di tema peradaban. Harus halal haram dulu, tapi ada yang lebih tinggi, yuk naik lagi gitu ya. Ya, artinya Zubair itu akhirnya selalu punya pola. Saya statusnya utang ya. Jadi uang yang kau titip itu utang buat saya. Gitu. Nah, kalau utang berarti kan sudah punya saya. Yang penting pas antum tagih saya bisa bayar. Nah, kalau punya saya boleh dong, saya puter. Kan gitu. Makanya waktu meninggal Zubair itu uang hartanya banyak. Banyak, makanya dia titip pesan ke anaknya, Abdullah. Abdullah, kalau bapak meninggal ini catatan utang bapak ya. Ini nasabah nama-namanya. Gitu, lengkap datanya. Dan itu utangnya memang besar, Pak. Saya lupa angkanya, di sini ada juga datanya. Itu tak kurang dari 1 juta dirham lah, Bro. Tapi itu cuma perlu dijualkan salah satu asetnya Zubair dan tertutup sudah. Itu maksudnya. Jadi harta itu diselesaikan dulu urusan semua sesuai dengan syariat, utang piutang, kalau ada wasiat ayah yang meninggal itu diberikan, baru kemudian dibagi warisan. Sudah, anak-anak itu masya Allah, anak-anak karena ini harta yang baik sebagaimana firman Allah. Lihat Allah ketika berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Ya, intaraka khairan lil wasiyah. Allah menyebut harta di ayat itu dengan surah Al-Baqarah itu dengan kata khairan, kebaikan. Nah, yang ditinggalin sahabat ini kan harta-harta baik, Pak. Harta halal. Karenanya akan dilanjutkan oleh anaknya dalam bentuk kebaikan karena memang yang ditinggalkan kebaikan gitu. Nah, kalau ditinggalkan neraka, jadi neraka tuh anak-anaknya. Ini harta baik, khairan. Allah maunya kalau kalian tinggalkan harta itu tinggalkan khairan. Tafsirnya tuh khairan tuh harta. Padahal kata-katanya khairan artinya baik. Jadi itu yang kemudian kebaikan ini akan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Anaknya akan berkarya seperti ayahnya, dikembangkan hartanya, kemudian berinfak, bersedekah, berwakaf dan seterusnya. Ya, jadi berikan. Baik, saya kira satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Islam itu kan sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, tapi kita sebagai umat Islam justru menguasai pasar. Itu gimana korelasinya seperti itu? Karena kan pasar kan sangat luar biasa. Seperti ini kan, maksudnya alhamdulillah kan luar biasa. Tapi di Islam justru kita harus menguasai pasar. Terus yang kedua, mungkin dikasih bocoran kasar. Apakah kebangkitan ekonomi Islam utama itu nanti kita harus paling tidak menguasai massive market. Jadi kan karena memang zaman para sahabat itu karena memang dia punya massive market yang luar biasa. Apa nanti depannya kita harus seperti itu untuk menguasai pasar lagi. Karena saya tertarik dengan tadi apa analogi ke balon, gitu kan. Sekarang sekarang lama ramai masyarakat ekonomi masyarakat itu kan ternyata produknya juga ambil yang terjauh. Jadi kan ini apa masyarakat tadi ya barangnya barangnya lebih. Jadi saya sudah dengan tadi analogi ke balon itu. Jadi sebenarnya yang membesarkan yang mengayakan itu juga untuk orang-orang Yahudi. Jadi contohnya di Baik, aku nama Abdul Qadir dan jamaah bagi tentang pasar. Saya di Ahli Risat semalam juga sudah sampaikan di Masjid Ahli Risat bahwa ini uniknya pasar. Pasar itu oleh Nabi disebut sebagai tempat yang paling buruk. Biasanya kalau sesuatu yang buruk oleh Islam pasti disuruh menjauhi. Tidak dengan pasar. Ternyata pasar diminta oleh Islam untuk dikuasai oleh muslimin. Nah, ini susahnya. Susah, Pak. Kenapa? Kalau masjid, muslimin disebut oleh Nabi dikatakan bahwa ini tempat terbaik. Sudah, masuk anak kecil, orang tua, orang berilmu masuk sini aman. Maka kalau tempat terburuk gak boleh sembarang orang masuk. Karena tempatnya sudah jelas oleh Nabi, diberikan statement oleh Nabi bahwa ini tempat terburuk di muka bumi. Anak kecil masuk masjid, bagus, betul ya? Tapi anak kecil masuk pasar. Itu kan terjadi. Orang enggak punya ilmu masuk masjid, bagus. Orang enggak punya ilmu masuk pasar. Iya. Makanya Umar, saya semakin sampaikan semalam, Umar tuh suka nyeret-nyeret ini, Pak, apa? Cambuk ke pasar. Oh, jadi khalifah, Pak. Padahal beliau sudah nugasi orang untuk menjadi muraqib, menjadi pengawas pasar. Mengawasi transaksi karena di pasar itu ada fungsi rokobah, ada fungsi pengawasan untuk sisi syariatnya. Umar sebutkan tuh sampai membawa cambuknya sampai dia bilang la ya bi' fi suqina hadza illa man faqih wa illa akala riba radhiya am aba gitu. Umar itu khalifah. Enggak boleh jualan di pasar ini kecuali yang paham fikih muamalah. Kalau tidak pasti makan riba, rela atau terpaksa. Gitu. Itu juga khalifah, saya cambuk. Umar itu enggak usah pakai cambuk aja menakutkan, Pak. Umar itu. Umar itu asal hadir, anak kecil aja bubar, Pak. Lagi main, lagi asyik, lain larian, Umar datang bubar. Itu Umar, betulan. Nyeret apa namanya? Cambuk pula. Oke. Jadi itu artinya bahwa muslimin ini semestinya, nah, yang masuk ke wilayah bisnis itu mesti orang yang telah disiapkan dengan semaksimal mungkin. Karena ini tempat, memang tempat terburuk yang ada, cuma muslimin kok diminta untuk menguasainya dan memasukinya. Maka dikasihlah adab-adab, dikasihlah akhlak-akhlak, dikasihlah hukum fikihnya, itu kuasai dulu. Kalau enggak kita akan jadi masalah. Ya, jadi enggak boleh terjun ke dunia seperti itu kecuali memang telah siap menghadapinya. Itu. Kemudian tadi jawab dan tadi yang kedua apa tadi? Masalah transaksi apa tadi? Masalah ekonomi, perekonomian syariah, masalah perekonomian ini, teman-teman. Antum ini singkatnya antum hanya perlu belajar dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada Nabi membuat pasar muslimin atau belakangan dikenal dengan namanya pasar Manakhoh. Nah, pasar Manakhoh itu Nabi dengan para sahabat disitulah membangun perekonomian dari mulai awal. Lihat tuh. Awalnya pasar Manakhoh itu Nabi buka tenda sederhana, ya, di namanya di dekat Baqi', Baqi' Zubair namanya. Di situ Nabi buka tenda sederhana untuk ini pasarnya muslimin. Begitu pemimpin Yahudi Bani Nadir Ka'ab bin Ashraf tahu bahwa Nabi buka pasar sendiri, pasar baru, itu tenda dihancurin sama kepala Yahudi. Jadi dari dulu itu musuh ekonomi muslimin itu Yahudi. Itu dihancurin. Antum asal buka perekonomian, enggak pakai strategi, dihancurin Yahudi. Tapi kalau didiemin, antum harus curiga, jangan-jangan saya membesarkan perekonomian Yahudi. Oh iya, ini konsep. Makanya antum perlu belajar, ini konsep detail di dalam konsep pasar Manakhoh. Nah, Nabi bilang, lihat, muslimin kalau ditantangin Yahudi, ngomongnya santai. Nabi bilang, udah hancur, hancur itu. Lah, orang mau jualan hancur kan? Nabi bilang, saya besok akan buatkan pasar yang membuat dia lebih marah lagi. Itu konsep ekonomi muslimin. Oke? Maka Nabi cari tempat dengan sahabat. Singkat kata, ketemulah tempat Manakhoh, posisinya ada di sebelah kanan Masjid Nabawi kiblat dari ini. Kanannya kiblat, dan disitulah dibuatkan pasar Manakhoh Nabi. Dan dari awalnya dihancurkan oleh pemimpin Yahudi, pada akhirnya Nabi menutup seluruh pasar Yahudi. Wallahu a'lam bishawab.